Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخوات الله رحماني ورحمكم الله جميعا. Setiap kita kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya agama Islam, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang telah sempurna dari setiap sisi, dari amalan-amalan ibadah yang akan dilakukan oleh umatnya, baik amalan ibadah itu berupa amalan-amalan qauliyah, ucapan, ataupun amalan fi'liyah, amalan-amalan perbuatan, semuanya telah dijelaskan di dalam Islam, semuanya telah disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Islam kepada umat manusia. Termasuk amalan-amalan yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah amalan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita masuk pada bulan Sya'ban. Sebenarnya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya kita dapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban itu hanya memperbanyak melakukan ibadah puasa. Dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau perbanyak di dalam bulan Sya'ban itu adalah menjalankan ibadah puasa di bulan tersebut. Itu yang banyak beliau lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahasanya beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Muttafaqun alaih. Aisyah berkata, tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak beliau berpuasa darinya kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau banyak melakukan ibadah puasa ketika masuk bulan Sya'ban. Bahkan seakan-akan beliau menjalankan ibadah puasa itu sebulan penuh. Itu amalan yang kebanyakan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita sebutkan. Namun kita ketahui kaum muslimin, kita lihat kaum muslimin, mereka melakukan berbagai amalan-amalan di bulan Sya'ban yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada malam nisfu Sya'ban. Terkhusus pada malam nisfu Sya'ban, di mana mereka menghidupkan malam-malam tersebut dan juga di hari-hari di bulan Sya'ban tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagaimana kita jelaskan, setiap kita telah mengetahui bahwasanya Islam telah sempurna sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Allah SWT berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Telah disempurnakan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kaum muslimin ingin membuat syariat-syariat tersendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur mereka di dalam firman-Nya surat As-Surah. Allah SWT berfirman, "Am lahum syuraka sar'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihillah." Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang mereka membuat syariat dari agama ini, ma lam ya'dham bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membikin amalan-amalan pada bulan tertentu, pada waktu tertentu, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala terangkan amalan tersebut di dalam syariat Islam ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Yani terkhusus pada amalan nisfu Sya'ban. Karena memang kita sebentar lagi akan masuk pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya tidak amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Yang nanti kita akan sebagiannya akan bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan amalan-amalan tersebut. Yang jelas kita perlu mengetahui tentang amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak pernah ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban atau pada pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga amalannya dilakukan, amalan ibadah yang dilakukan oleh mereka, maka itu adalah amalan yang banyak dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah mungkar, dan amalan itu amalan yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Melakukan satu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan satu urusan di dalam agama kami yang tidak ada darinya, fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Mengadakan amalan ibadah di bulan tertentu atau di hari tertentu kemudian dijadikan sebagai peringatan-peringatan tertentu, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berkhutbah pada waktu khutbah Jumat. Pada saat ini hari Jumat seperti ini beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau memperingatkan atau memberikan nasihat kepada para sahabat di dalam khutbah Jumatnya, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, dan sejelek-jelek perkara itu adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya agar mengambil petunjuk yang terbaik baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amalan-amalan ibadah, di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mengambil satu petunjuk dari selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau wafat melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk umatnya, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menjelaskan dengan jelas dan nyata kepada umat semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. Dan beliau juga telah menjelaskan kepada umat semua perkara yang akan diadakan oleh manusia sesudahnya dan dinisbatkan kepada agama Islam ini, baik berupa ucapan atau amalan-amalan, maka itu adalah bid'ah dan tertolak. Ala man ahdatsahu, atas orang yang mengadang-adakannya. Walau hasuna qasduhu, walaupun niatnya baik. Niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan ibadah, memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dan lain sebagainya, itu adalah satu niatan yang baik. Namun kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mereka sangat mengingkari perkara-perkara yang diadadakan oleh manusia, bid'ah-bid'ah yang tersebar di kalangan manusia, dan mereka memperingatkan hal tersebut sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar supaya berhati-hati dari setiap amalan-amalan ibadah yang dilakukan atau diadadakan oleh manusia. Sekian banyak mereka para imam menulis kitab-kitab dan lain sebagainya untuk menerangkan kepada manusia tentang amalan-amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk peringatan yang ada pada malam Nisfu Sya'ban. Jadi ini perkara yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, bahasanya bid'ah peringatan malam Nisfu Sya'ban dan mengkhususkan hari tersebut untuk berpuasa, maka perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan telah dijelaskan memang beberapa hadis-hadis yang tersebar di dalam amalan-amalan bulan Sya'ban tersebut, terkhusus adalah malam Nisfu Sya'ban, hadis-hadis yang sangat banyak. Namun di sana dikatakan oleh para ulama bahasanya hadis-hadis tersebut berkisar pada sekitar hadis-hadis yang dhaifah ataupun hadis-hadis yang maudhu', yang diperingatkan oleh para ulama untuk tidak mengambil hadis-hadis tersebut. Dan akan disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang perkara ini, tentang perkara amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Sya'ban yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada malam Nisfu Sya'ban. Sebagian salaf, para imam salaf pada masa dulu yang mereka dari yakni penduduk Syam, ahli Syam dan selainnya, walladzi ijma' alaihi jumhur ulama, dan juga mereka bersepakat sekian banyak ulama atau jumhur ulama, annal ihtifala biha bid'atun. Mereka bersepakat bahasanya peringatan itu merupakan peringatan yang bid'ah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan tersebut, keutamaan melakukan amalan pada pertengahan bulan Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang dhaifah, wa ba'duha maudhu', dan sebagiannya adalah hadis-hadis yang maudhu'. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Ar-Rajab di dalam kitab Lathaiful Ma'arif dan selainnya. Wal ahaditsud dhaifah innama yu'malu biha fil ibadati allati qad sabat asluha. Hadis-hadis dhaif itu terkadang boleh diamalkan ketika pada amal-amalan yang memang ada dasarnya di dalam syariat Islam, untuk mendukung apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban, yang ada di dalam bulan Sya'ban tersebut, itu tidak ada asalnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Disebutkan dan tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahasanya beliau akan menukilkan kepada kita sekalian ma qala ba'dul ulama fi hadhil masalah. Akan disebutkan oleh beliau sebagian permasalahan tentang amalan-amalan tersebut. sehingga benar-benar jelas atas kita sekalian apa yang akan kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Sebagaimana kita sudah awali bahwasanya kebanyakan dari hari-hari di bulan Sya'ban tersebut yang terbanyak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan ibadah puasa. Namun kebanyakan kaum muslimin dengan dalil-dalil yang dhaifah ataupun yang maudhu' tadi mereka ambil sehingga mereka melakukan satu amalan tertentu, amalan terkhusus yang mereka khususkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin memberikan satu arahan bahwasanya ketika terjadi permasalahan, nah, terjadi permasalahan ikhtilaf tentang satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau satu permasalahan hukum, maka hendaknya seseorang mengembalikan perkara tersebut kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim. Fama hakama bihi aw ahaduhuma fa huwa syar'u alwajib iltiba. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi setiap muslim dia wajib untuk mengikutinya. Amalan ibadah yang telah jelas yang ditetapkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mengikuti amalan-amalan tersebut. Wa ma khalafahuma wajib ittirahuhu, dan adapun yang diselisihi oleh keduanya, diselisihi oleh Alkitab dan sunnah, maka wajib ditinggalkan. Wa ma lam yarid fiha fihima min al-ibadati fa huwa bid'atun la yajuzu fi'luhu, dan apa yang tidak datang pada keduanya dari amalan-amalan ibadah tidak dijelaskan oleh Alkitab, tidak dijelaskan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan bid'ah, la yajuzu fi'luhu, tidak boleh, la yajuzu fi'luhu, tidak boleh melakukannya. Kita tinggalkan amalan tersebut ketika tidak ada pada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'anul Karim. Fadlan 'ani dakwah ilaih, lebih-lebih tentang perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perkara tersebut yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanazzatum fi syai', maka jika kalian berselisih dengan suatu perkara atau pada suatu perkara, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika terjadi ikhtilaf, perselisihan di kalangan manusia, apakah amalan itu adalah amalan yang bid'ah atau amalan itu adalah amalan yang sunnah yang harus kita lakukan, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kembalikanlah perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hukumnya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga jelas bagi kita, sehingga kita benar-benar di atas hidayah ketika menjalankan amalan-amalan ibadah tersebut, dan yang demikian itu lebih baik yakni akibatnya, wa ahsanu ta'wila, baik akibat ketika di dunia ini ataupun akibat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fil ajil wal ajil. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang perkara ini, yakni perkara malam pertengahan di bulan Sya'ban. Kana tabi'una min ahli Syam, dulu para tabi'in, nah, dikatakan tabi'in dari penduduk Syam, ka Khalid bin Mi'dan, seperti Khalid bin Mi'dan wa Makhul, dan juga Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum, yu'adzimunaha wa yastahiduna fiha fil ibadah. Telah tersebar di kalangan tabi'in perkara tersebut. Pada penduduk Syam, para tabi'in pada penduduk Syam, seperti Khalid bin Mi'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir dan selain mereka. Mereka menyikapi malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut dengan mengagungkannya. Wa yastahiduna fiha fil ibadah, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Wa anhum akhadan nasa fadluha wa ta'dimuha, dan dari mereka lah manusia mengambil permasalahan ini, ya, keutamanya dan pengagungan pada malam pertengahan Sya'ban tersebut. Dari mereka-mereka ini, dari tabi'in, yakni Khalid bin Idan wa Makhul wa Luqman bin Amir, mereka mengambil dari orang-orang ini keutamaan dan pengagungan tentang malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa qad qila, dan ada yang mengatakan innahu balagha fi dzalika atharul israiliyah, dan juga sebagian mereka mengatakan telah sampai pada mereka asar-asar israiliyah, cerita-cerita israiliyah. Wa lamma istahara dzalika anhum fil buldan, maka ketika telah menyebar di negeri-negeri perkara ini, ikhtalafan nasu fi dzalika, maka manusia pun berselisih. Fa minhum man qabbalahu minhum, di antara mereka ada yang menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang tadi, wa wafaqahum ala ta'dimiha, dan mereka cocok dengan apa yang disebutkan tentang keutamaan bulan tersebut atau pertengahan bulan tersebut. Minhum ta'ifatun ubbad ahli al-Basrah wa ghairuhum, di antara mereka adalah satu kelompok ahli ibadah dari Basrah dan selain mereka. Wa angkara dzalika atsaru ulama al-Hijaz, namun sebagian ulama-ulama Hijaz ketika itu mereka mengingkari, sebagian besar ulama-ulama Hijaz mengingkari tentang perbuatan tersebut, seperti Atha, kemudian Ibnu Abi Mulaika, wa naqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an fuqaha'i ahli al-Madinah. Mereka semuanya mengingkari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk Syam tadi. Wa huwa qawlu ashabi Malik wa ghairihi, dan itu adalah pendapat sahabat-sahabat Imam Malik bin Anas dan selain mereka. Wa qalu, mereka mengatakan dzalika kulluhu bid'ah, semua perkara yang disebutkan tadi itu adalah bid'ah, tentang keutamaan mengagungkan yakni pertengahan bulan Sya'ban itu adalah perkara yang bid'ah. Wahtalafa ulama wa ahli sam fi sifat ihya ala qawlain, sementara dari kalangan ulama-ulama yang ada di Syam, mereka menyifati menghidupkan hari tersebut atau malam tersebut ada dua pendapat. Di antara mereka salah satunya adalah pendapat salah satunya adalah anna yustahabu ihya'uha, yaitu disunahkan untuk menghidupkan secara berjamaah di masjid-masjid. Seperti yang terjadi pada tadi Khalid bin Mi'dan, Luqman bin Amir dan selainnya. Bahkan mereka memakai pakaian yang paling bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam tersebut, dipakai pakaian-pakaian yang bagus. Wa yatabakharun wa takahhalun, mereka pun yakni memberi pada pakaian mereka yang bagus tersebut dengan bau-bauan dari bukhur yang dibakar kemudian diasapkan kepada pakaian tersebut sehingga bau wangi. Mereka juga memakai telak, mereka menegakkan malam nisfu Sya'ban tersebut di masjid-masjid. Wa wafaqahum Ishaq bin Rahway ala dalik wa qala fi qiyamiyah, begitu pula disepakati oleh Ishaq bin Rahway atas perkara itu wa qala fi qiyami fil masjid jamaah. Laisa dzalika bid'ah. Dia mengatakan itu bukan perkara bid'ah. Nah. Yang kedua, pendapat yang kedua dari ulama Ahlus Sam, dari ulama penduduk Sam, annahu yukrahu istima'u fiha, yakni dibenci berkumpul pada malam pertengahan Saban di masjid-masjid untuk melakukan sholat dan berdoa di dalamnya. Wala yukrahu ayyusalli ar-rajul fihi li hasati nafsi, dan tidak dibenci jika seorang itu melakukan sholat sendiri di masjid tersebut tidak secara berjamaah. Menurut sebagian ulama Ahlus Sam demikian. Wa hadza qaulul Auza'i wa Imam Ahlus Sam. Ini adalah pendapat al-Imam Auza'i dan Imam Ahlus Sam. Wa faqihim wa 'alimim, dan ahli fikih mereka dan juga para ulama mereka. Wa hadza wal aqrab insyaallah taala. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ini adalah yang dekat dengan kebenaran insyaallah subhanahu wa taala. Ila angkala wala ya'ribu lil imam Ahmad kalamun fi lailatin fi Sya'ban. Tidak diketahui, wala yu'raf lil imam Ahmad. Tidak diketahui dari Imam Ahmad ucapan tentang malam nisfu Sya'ban tersebut. Jadi yang jelas kebanyakan jumhur ulama dari kalangan ulama fuqaha'ul Madinah, mereka mengingkari. Mereka semuanya mengingkari bahwasanya itu adalah amalan bid'ah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, lam yustahab qiyamu jamaah, tidak disukai menegakkannya secara jamaah. Li'annahu lam yanqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan malam pertengahan bulan Sya'ban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas jumhur ulama dari kalangan Ahlul Madinah menjelaskan tentang perkara ini bahasanya itu adalah perkara yang tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah bid'ah, dan hadis-hadis yang dibawakan oleh mereka adalah hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang mauduk. Sebagaimana yang akan dijelaskan sebagian riwayat, nah, berkata Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah fi kitabih Al-Khawadis wal-Bid'ah. Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi termasuk Imam Al-Sunnah wal-Jamaah rahimahullah, belum menjelaskan tentang perkara tersebut di dalam kitabnya Al-Khawadis wal-Bid'ah, amalan-amalan yang baru yang diadakan dan bid'ah-bid'ah. Warwa Ibnu Waddah an Zaid bin Aslam qala, ma adrakna ahadan min masihatina wala fuqaha'ina yaltafituna ila nisfi min as-sa'ban. Wala yaltafituna ila hadithi makhul wala yarawna laha fadlan ala ma siwaha. Dikatakan oleh Ibnu Waddah dari Zaid bin Aslam, dia berkata, kami tidak mendapati seorang pun dari masyayikh-masyayikh kami dan juga para ahli fikih kami yang mereka melihat kepada atau menengok kepada pertengahan dari malam Sya'ban tersebut. Dan mereka pun tidak mengambil hadis dari makhul, yang diantaranya tadi yang menghidupkan malam-malam dan menyebarkan hadis-hadis yang baik dan hadis-hadis yang palsu. Makhul diantaranya. Dan mereka tidak meriwayatkan darinya tentang keutamaan-keutamaan malam tersebut. Wakilali Ibnu Abi Mulaikah, inna Zaidan An-Namiri, dikatakan kepada Abi Mulaikah, al-imam al-sunnah al-jamaah, sesungguhnya Zaid An-Namiri yakul, sesungguhnya Zaid An-Namiri, dia mengatakan, inna ajra laylati nisfi min Sya'ban ka ajri laylatil qadar. Kata Ziyad An-Namiri, berkata Ziyad An-Namiri, sesungguhnya pahala malam pertengahan dari Sya'ban, menegakkan ibadah di malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut, itu pahalanya ke ajri Lailatul Qadar. Pahalanya seperti menegakkan malam Lailatul Qadar. Fakala, maka Ibnu Mulaikah dia mengatakan, lau sami'tuhu wa biyadi asa la darabtuhu. Kalau aku mendengarnya dan di tanganku ada tongkat, pasti aku akan memukulnya. Nah, karena memang tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut. Nah, tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut, wa kana Ziyad qason. Dan Ziyad ini ternyata adalah dia seorang ahli cerita, tukang cerita. Nah, tukang cerita itu di zaman itu kebanyakannya mereka membawakan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, sehingga dari mereka tidak diambil ilmu. Dari mereka tidak diambil ilmu, karena mereka seringkali membawakan hadis-hadis yang palsu. Maka berkata Al-Alamah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah, suatu hadis yang disebutkan tentang keutamaan malam pada pertengahan bulan Sya'ban, yakni hadis yang menyebutkan, ya Ali, man sholla mi'ata rak'atin lailatan nisfi minas Sya'ban yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad asra marrat qadallahu lahu kullu hajatin. Sebutkan pula hadis yang maudhu' di sini oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wahai Ali, ini kepada Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang sholat 100 rakaat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, kemudian pada setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah dan membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi setiap kebutuhannya. Akan dipenuhi setiap kebutuhan yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi. Nah, di sini panjang, sebutkan pendeknya oleh Al-Imam Asy-Syaukani oleh Syaikh bin Baz di sini, dan beliau mengatakan Al-Imam Asy-Syaukani bahasanya huwa maudhu. Hadis ini adalah hadis yang maudhu. Jadi banyak hadis-hadis yang tersebar tentang amalan-amalan yang ada pada bulan Sya'ban itu hadisnya adalah dhaif dan hadisnya adalah maudhu. Sehingga perlu kita mengetahui agar supaya kita tidak terjatuh pada amalan-amalan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan hadis tentang waqala Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar bahasanya hadis tentang sholat nisfu Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang batil. Nah, hadis-hadis yang tidak benar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Hibban rahimahullah beliau menyebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Jika telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka tegakkanlah malamnya, tegakkan untuk menjalankan sholat, wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Jadi mereka bersemangat pada malam nisfu Sya'ban untuk menegakkan sholat, bahkan mereka tadi memakai baju yang baru seperti hari raya dan lain sebagainya, maka itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di dalam bulan Sya'ban ini. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, mi'atu rak'atin fi nisfi Sya'ban bil ikhlasi asra marrat ma'atu li fadlihi li Dailami. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami bahasanya 100 rakaat pada malam nisfi Sya'ban dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ma'atu li fadlihi, maka dia akan mendapatkan yakni keutamaan dari bacaan tersebut. Nah, wa ghairuhu disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dan selainnya bahasanya hadis ini juga maudhu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang maudhu tentang perkara ini. Nah, yang kebanyakannya para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan bahasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan malam, menegakkan malam pertengahan bulan Sya'ban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, atau di pagi harinya, di siang harinya dia berpuasa, beribadah, melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Dan sebagian para fuqaha mereka tertipu dengan hadis-hadis tersebut. Disangkanya itu adalah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang ada di dalam kitab Al-Hiya Ulumuddin. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini ke Sahibul Ihya, seperti yang menulis kitab Al-Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Di situ disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Dan juga disebutkan juga sebagian para mufassirin yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Jadi ini ada sedikit perselisihan kalangan ulama ketika itu, Ahlus Syam dan juga Ahlul Hijaz. Namun mereka yang lebih tepat, yang lebih rajih pendapatnya adalah para ulama Ahlul Hijaz dan juga para ulama Ahlus Syam yang mengingkari amalan-amalan yang diadakan pada malam Nisfu Sya'ban. Yang jelas ikhwani fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, setiap amalan ibadah, terlebih lagi itu amalan-amalan ibadah sholat dan amalan ibadah puasa, tentunya akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang yakni akan menjalankannya. Akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kepada umatnya, amalan besar, ibadah sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa, yang penuh dengan kesabaran, maka perkara tersebut akan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali wala takhussu yaumaha bisiyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan ibadah dari malam-malam yang lainnya. Kalau selain malam Jumat dia tidak beribadah kepada Allah atau tidak melakukan tahajud kepada Allah atau tidak qiyamul lail, tapi di malam Jumat dia khususkan untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa daripada hari-hari yang lainnya, di hadapan hari-hari yang lain. Ini hadis yang sahih menjelaskan kepada kita Rasulullah melarang untuk mengkhususkan malam Jumat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam Jumat adalah malam yang utama. Hari Jumat adalah hari yang utama. Hari yang utama. Yang terdapat hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengkhususkan setiap malam Jumat harus melakukan ibadah tertentu. Dia harus tahajud mungkin semalam suntuk atau bagaimana, atau dia harus menjalankan puasa pada hari Jumatnya. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bagi orang yang memang sebelumnya dia telah berpuasa, misalnya puasa dia melakukan puasa Daud misalnya, hari Rabu dia berpuasa, hari Kamis dia tidak berpuasa, Jumatnya dia berpuasa. Yang sudah terbiasa melakukan puasa maka dia diperbolehkan untuk melakukan puasa ketika itu. Tapi yang mengkhususkan hanya hari Jumat dia berpuasa maka tidak diperbolehkan. Kalau permasalahan yakni mengkhususkan satu malam tertentu dari malam-malam yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya, malam Jumat dan hari Jumat disebutkan keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu malam daripada malam Nisfu Sya'ban itu akan datang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Namun tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya amalan-amalan khusus yang ada pada malam Nisfu Sya'ban. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita jelaskan bahasanya amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban itu adalah beliau banyak melakukan ibadah puasa di siang harinya. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah puasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan terus-menerus kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan." Ini di antara hadis yang menjelaskan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, "Hadzal hadis dalilun ala fadli shaumin nafilah fi syahri Sya'ban." Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Disebutkan oleh beliau tentang keutamaan melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari Sya'ban tersebut banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan dikatakan oleh Ummu Salamah tadi seakan-akan beliau melakukan puasa 2 bulan penuh berturut-turut. Jadi sedikit dari hari-hari di bulan Sya'ban tersebut yang beliau tidak berpuasa. Juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Hadzal hadis yadullu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumayyi syahr Sya'ban bisaumin nafilah aktsaru min syahri ghairihi." Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah belum jelaskan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengistimewakan bulan Sya'ban untuk berpuasa sunnah daripada bulan-bulan yang lainnya. Lebih banyak beliau berpuasa sunnah daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, "Qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban." فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ سَعْبَانَ كُلَّهُ. Sebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang lain, "Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ سَعْبَانَ كُلَّهُ." Maka sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban itu semuanya. Nah, ini pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hari-hari dari bulan-bulan yang ada yang beliau banyak berpuasa adalah pada hari-hari yang ada di bulan Sya'ban. Bahkan seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan puasa seluruhnya di bulan Sya'ban tersebut. Nah, dan ini bukan kekhususan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga amalan yang dilakukan, yang dituntunkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kana yasumu Sya'ban illa qalil." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan beliau berpuasa bulan Sya'ban pada bulan Sya'ban kecuali sedikit saja yang beliau tidak berpuasa. Hampir seluruh dari hari-hari di bulan Sya'ban itu beliau melakukan ibadah puasa. Dan di dalam riwayat yang lain dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Kana ahabbu suhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana summa yasiluhu Ramadan." Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahasanya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Dari bulan-bulan yang ada, 12 bulan dari bulan Muharram hingga bulan Dzulhijjah, bulan yang banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ berpuasa adalah bulan Sya'ban. Hari-hari di mana beliau banyak berpuasa, kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Beliau sambung bulan tersebut dengan bulan Ramadan, masuk pada bulan Ramadan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ketika seseorang berpuasa di bulan Sya'ban, ya, dia terus berpuasa di bulan Sya'ban, maka tentu ada, yakni kehati-hatian dari kita agar supaya tidak mendahului bulan Ramadan sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya untuk berpuasa. Nah, dikhawatirkan ketika dia berpuasa sudah masuk bulan Ramadan. La yataqaddamanna ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului dengan puasa sebelum bulan Ramadan satu hari atau dua hari. Ya. Kecuali seseorang yang memang dia sudah terbiasa berpuasa. Fal yasum dzalikal yaum, maka berpuasalah ketika hari itu. Sebelum masuk bulan Ramadan sehari atau dua hari, hendaknya kita tidak berpuasa. Kecuali bagi orang yang telah terbiasa berpuasa, misalnya puasa Dawud atau puasa Senin Kamis, masuk menjelang satu hari atau dua hari, hari Kamis misalnya, besoknya mungkin sudah hari Jumat berpuasa, maka hari Kamis ini dia berpuasa karena dia terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, jadi dia berpuasa hari Kamis tersebut. Kalau memang orang itu terbiasa berpuasa hari Senin Kamis. Di sini ikhwan fillah, wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa di bulan tersebut. Dikatakan oleh para ahlul ilmi, hikmahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan wal hikmatu min dzalika annahu yakunu baina yaday Ramadan karwati baina yadayil faridah. Hikmahnya dari perkara tersebut bahasanya puasa di bulan Sya'ban itu seakan-akan dia itu adalah rawatib, sholat rawatib di antara sholat-sholat fardu. Seakan dia itu adalah rawatibnya dari bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana sholat fardu ada sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib yang dikerjakan. Nah, ya, kedudukan puasa bulan Ramadan itu sebagai sholat, sebagai puasa rawatib atas bulan Ramadan. Begitu pula hikmah yang lainnya. Bahasanya di dalam bulan Sya'ban tersebut banyak manusia yang seringkali terlalaikan. Mereka terlalaikan dengan urusan-urusan tertentu sehingga tidak bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka tasumu sunnah fi syahri muayyanin aktsara min syahri Sya'ban?" Tidaklah aku melihatmu berpuasa sunnah pada hari tertentu yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Faqala, maka beliau menjawab, dzalika syahrun yakfilun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'in. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa sahahu hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara tersebut, beliau mengatakan karena bulan itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak manusia lalai darinya. Dan dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya ila rabbil alamin, kepada Rabb sekalian alam ini. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka kalau amalku itu diangkat kepada Allah SWT dalam keadaan aku berpuasa. Dalam keadaan aku berpuasa, amal tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada bulan Sya'ban itulah amalan-amalan soleh akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amalan ibadah, terkhusus adalah amalan ibadah puasa yang beliau lakukan. Nah, di samping itu, kalau kita mendahului amalan puasa bulan Ramadan dengan puasa-puasa Sya'ban, tentunya itu akan lebih meringankan bagi kita. Kita akan terasa ringan ketika masuk bulan Ramadan, karena kita telah mendahului tadi sunah-sunahnya tadi, berpuasa, sehingga ketika masuk tidak terasa berat. Nah, kita lihat orang-orang yang kita sendiri mungkin ya mungkin jarang kita menjalankan ibadah puasa secara banyak ya, atau hari-hari yang ada di bulan Sya'ban kita berpuasa mungkin jarang di antara kita. Nah, maka ini menjadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amalan-amalan yang beliau lakukan di bulan Sya'ban itu yang paling banyak adalah beribadah, melakukan ibadah puasa, dan juga tentunya di situ ketika seorang berpuasa dia melakukan sekian banyak amalan-amalan zikir, qiraatul Quran dan sebagainya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan oleh dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal. Jadi amalan-amalan di bulan Sya'ban itu yang terbanyak adalah melakukan ibadah puasa. Sehingga dengannya kita dapati memang banyak manusia yang lalai dari bulan Sya'ban tersebut. Hari-hari di bulan Sya'ban mereka jarang sekali yang melakukan ibadah puasa. Padahal Rasulullah menuntunkan agar kita beribadah pada bulan tersebut, dikarenakan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada hari-hari di bulan Sya'ban itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Rasulullah, saya suka kalau amalanku ketika itu diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ikhwan fil din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Inilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, dan begitu pula amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang kita hendaknya menghindari dan tidak melakukan amalan-amalan tersebut karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.